Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung di siang hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Marhalah pada tahap keempat, dan kita telah mempelajari latihan 1 dan 2 dari tahap keempat, yaitu mengenal tanda panjang dan tingkatannya. Dan kita telah masuk pada tanda panjang atau mad alif. Dan kita lanjutkan untuk membacakan latihan ketiga dan keempat untuk antum semuanya, dan akan ditunjukkan nanti bagaimana bentuk penulisan mad alif ini di dalam Al-Quran Timur Tengah. Baik, anda akan contohkan untuk cara membaca latihan mad alif yang ketiga ini. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tahap ketiga, setelah mengenalkan bentuk alif lam, yaitu alif lam qomariyah dengan alif lam syamsiyah, yang mana kalau alif lam qomariyah diawali dengan alif atau hamzah wasal, yang jikalau dimulai dari dia, dari huruf alif tersebut, akan mengeluarkan huruf alif yang huruf hamzah yang berharokat fathah a, dan setelahnya ada lam sukun yang memang nampak sukunnya sehingga dibaca lam sukunnya. Kemudian ada juga alif lam syamsiyah yang diawali juga dengan alif, yang jika dimulai dari dia akan muncul a, dan jika dimulai di kata sebelumnya akan menghilang bunyi a-nya. Begitu juga untuk qomariyah. Kemudian pada alif lam syamsiyah tidak adanya tanda sukun pada lam, namun huruf setelahnya bertasydid. Pada latihan ketiga ini, pada latihan mad alif yang ketiga, latihannya anda tulis dalam bentuk alif lam untuk sekaligus melatih, dan juga langsung berlatih panjang dengan pendek. Ya, ketika membaca alif lam, ya hamzah wasal tadi masuk ke tasydid huruf setelah lam, tidak boleh dipanjangkan suaranya, langsung nempel. At, sebagai contoh untuk kata pertama, at-ta, at-ta, at-ta, jangan dibaca at-ta, tetapi at-ta. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, ash-shirabu, ad-dihanu, as-sihamu, as-thimaru. Baik, perlu anda peringatkan bahwasanya di dalam membaca huruf-huruf bertasydid ini, coba ingat kembali bagaimana cara membaca huruf-huruf bertasydid pada tahap kedua yang telah kita pelajari yang beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana kita memperhatikan, mempaskan makhraj huruf ketika huruf-huruf bertasydid, maka diperhatikan juga di dalam membaca latihan mad alif yang ketiga ini. Baik. Untuk latihan mad alif yang keempat juga seperti itu dalam membacanya. Langsung saja nanti antum berlatih dalam membaca huruf-huruf ini atau latihan keempat ini, dan dibaca sebanyak 10 kali atau kurang lebih, kemudian baru direkam dan dikirim ke WA. Baik, terakhir Anda jelaskan di sini bagaimana bentuk-bentuk penulisan mad alif di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, huruf alif asli yang tidak ada tanda atau simbol baik di atas atau di bawahnya. Maka nanti di dalam Qur'anul Karim, jika setelah fathah, setelah huruf fathah, kemudian terdapat alif yang tidak ada sesuatu pun di atas alif itu atau di bawah alif, maka pastikanlah alif itu adalah tanda panjang. Namun jika setelah fathah ada alif juga, namun di atas alifnya ada simbol sesuatu, simbol bulat mungkin atau hamzah wasal mungkin yang kepala sod di atas alif, atau di atas alif atau di bawah alif ada hamzah, di atas alif ada hamzah, maka pastikanlah alif tersebut bukan tanda mat yang tidak dipanjangkan huruf fathahnya. Itu bentuk alif yang pertama di dalam Quran Timur Tengah. Sebagai contoh di sini, di gambar yang Anda kirimkan, idza yang panjang, kemudian di ujung ayatnya zil zalaha, seperti itu kondisi alifnya, atau ayat setelahnya afqalaha, seperti itu. Kemudian juga ada di dalam Al-Quran Timur Tengah nanti mad alif itu yang terkadang ditulis kecil setelah huruf berharokat fathah. Sebagai contoh, wal-adiyati, maka itu adalah mad alif. Ya, setelah ya ada alif kecil, maka itu alif kecil, bukan baris tegak sebagaimana yang biasa kita baca dalam Al-Quran terbitan di Indonesia. Jadi kalau Al-Quran Timur Tengah, terbitan Mesir, Saudi Arabia dan lain sebagainya dari Timur Tengah, setelah huruf fathah ada garis kecil tegak, maka itu adalah alif, bukan baris tegak untuk huruf yang lain. Dia sebagai tanda panjang untuk harakat fathah sebelum alif tersebut. Kemudian dalam bentuk yang lainnya, ada huruf ya tanpa titik yang terletak setelah fathah. Ya tanpa titik yang terletak setelah huruf fathah, pada umumnya ada alif kecil di atasnya, maka itu bukan harokat untuk ya, akan tetapi tanda panjang untuk huruf sebelum ya yang berharokat fathah. Dan terkadang juga tidak ada tanda alif kecil di atasnya, namun ianya tidak bertitik dan juga tidak ada harokatnya, kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka pastikan yang fathah itu panjang bacaannya. Baik, berarti ada tiga bentuk mad alif di dalam Al-Quran Timur Tengah, sehingga antum semuanya tidak bingung lagi untuk membaca Al-Quran Timur Tengah. Yang pertama, alif yang besar, alif yang tegak lurus, tidak ada satupun simbol di atas atau bawahnya dan sebelumnya fathah, maka pastikan fathahnya panjang. Itu juga ada alif kecil yang biasanya kita jumpai dalam Quran terbitan Indonesia, itu adalah baris tegak. Namun dalam Al-Quran Timur Tengah itu bukan baris tegak, tapi alif sebagai tanda panjang untuk fathah sebelumnya. Yang ketiga, ya tanpa titik yang kadang ada alif kecil di atasnya, terkadang tidak, dan sebelumnya hurufnya berharokat fathah, maka pastikan fathahnya panjang. Baik, itu keterangan sementara untuk antum semuanya ya dalam mengenal tanda panjang untuk harokat fathah. Ya, silakan antum berlatih untuk membaca latihan ketiga dan keempat, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya Anda akan tentukan surat-surat di dalam Quran, dan kita akan buka mushaf untuk antum berlatih memanjangkan bacaan panjang memendekkan bacaan pendek dalam kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini ataupun rekaman yang kami sampaikan di siang hari ini berfaedah untuk antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.